من الشهيدين والشاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومواله. Ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra. Istilahnya huruf muqatta'ah, huruf yang putus-putus. Ulama terbagi dua. Yang pertama mengatakan masuk ayat mutasyabihat. Wallahu a'lam bil muradih. Setiap menyebut ini wallahu a'lam bil muradih. Allah saja yang tahu artinya. Alif lam mim. Alif lam mim sad. Kaf ya ha ain sad. Wallahu a'lam bil muradih. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua mengatakan ini ayat muhkamat, artinya ini ada maknanya. Banyak pendapat. Misalnya alif lam mim, alifnya Allah, lamnya malaikat, lamnya malaikat, mimnya Muhammad. Alif lam mim singkatan. Ada juga mengatakan alif lam mim ra, alif lam ra, alif lam mim singkatan. Alif Allah, lam lutfullah, mim majdullah. Begitu disebutkan oleh Imam At-Tabari tentang ikhtilaf seputar ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat huruf muqatta'ah. Tapi tujuan Allah membuat ini supaya orang Arab yang hebat sastranya ketika kesan pertamanya andai langsung tilka ayatul kitabil mubin, datar aja. Tapi ketika alif lam ra, orang perhatiannya ditarik dulu. Oh, alif lam ra, apa ini? Kira-kira apa setelah ini? Nah, dalam teori public speaking sekarang, bagaimana membuat kesan pertama membuat orang ingin mendengar apa kira-kira selanjutnya? I'jab, kekaguman atau keheranan. Itulah agaknya yang diinginkan. Dzalikal kitabu la raiba fi. Biasa saja. Tapi kita diawali alif lam mim. Apa kira-kira setelah ini? Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Setelah alif lam ra, itulah dia ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah, Al-Quran yang amat sangat nyata. Inna anzalnahu Quranan Arabian. Kami turunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Kenapa bukan dalam bahasa Inggris? Kenapa bukan dalam bahasa kita? Pertama diturunkan dalam bahasa Arab karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang Arab. Yang kedua, karena bahasa Arablah bahasa yang paling lengkap hurufnya. Bahasa Inggris tak ada huruf ta, tak ada huruf a, tak ada huruf dad. Makanya bahasa Arab itu disebut dengan lughatud dad. Orang yang tidak pernah membaca Quran sama dengan orang yang punya HP canggih tapi tidak pernah dipakai fasilitasnya. tak pernah dipakai merekam, tak pernah dipakai nonton YouTube, tak pernah dipakai merekam suara MP3. Begitulah, hanya dipakai untuk nelpon saja. Tak pernah dipakai untuk tak pernah dipakai ba walabbalin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka orang yang membaca Al-Qur'an berfungsi semua makharijul huruf yang diberikan Allah SWT. Kemudian bahasa kita tidak berubah. Makan, sudah makan, belum makan, akan makan. Makan tak berubah. Tapi dalam bahasa Arab dia bisa berubah menjadi 14. Akala, akala, akalu, akalat, akalata, akalna, akalta, akaltuma, akaltum, akalti, akaltuma, akaltunna, akaltu, akalna, huwa, humahum, hiya, humahunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Berubah menjadi 14. Berlalu satu kata bisa berubah menjadi 14 ditambah lagi 14 tambah 14 berubahan. Belum lagi yang ditambah satu huruf, yang ditambah dua huruf, ditambah tiga huruf. Satu kata bisa berubah menjadi lebih dari 100 kata. Tak ada dalam bahasa yang lain. Oleh sebab itu kita baca Al-Quran menurut bahasa bagaimana dia diturunkan. La'allakum ta'qilun, supaya kamu menggunakan akal untuk memahami, untuk berpikir. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Allah menyebut kisah Nabi Yusuf ini sebagai ahsan, kisah yang terbaik. Dan memang di antara surat yang paling lengkap ceritanya adalah kisah surat dalam Nabi Yusuf. Kalau Nabi Musa ada di surat Al-Baqarah, ada di surat ini, ada di surat ini, ada di surat ini. Tentang Nabi Isa ada di surat Ali Imran, ada di surat Maryam, ada di surat. Tapi kalau tentang Nabi Yusuf, maka paling lengkap satu surat. Maka Allah menyebutnya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepada engkau sebaik-baik kisah. Bima wahayna ilaika hadzal Qur'an. Sebagaimana kami wahyukan kepada engkau Al-Qur'an ini, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sebelum itu engkau tidak tahu. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak tahu engkau kisah ini. Ini menunjukkan kisah bagaimana mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah, Madinah, bisa tahu tentang Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf makamnya di Palestina. Jarak antara Madinah ke Palestina lebih kurang 1500 km. Waktu itu informasi koran, buku, majalah Nabi tak bisa baca, buta huruf. Kau bisa tahu. Ini menunjukkan kisah Yusuf ini bukan dari akal, bukan dengar-dengar telinga, tapi memang dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah. Setiap kisah-kisah yang lama-lama yang lupa orang diawali dengan ingatlah. Karena banyak yang tak ingat, banyak yang tak tahu. Idz qala Yusuf li abih. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada bapaknya, ya abati, wahai ayahanda. Ya abi, ayah. Tapi ada yang lebih lembut lagi, wahai ayahanda. Ya abati, inni ra'aitu ahada ansyara kawkaba. Aku melihat 11 bulan, 11 bintang. Wasyamsa, tambah satu matahari. Walqamar, tambah satu bulan. Jadi kalau begitu semuanya ada 13. 11 bulan, 11 bintang, satu matahari, satu bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku lihat mereka semuanya bersujud kepadaku. Ini adalah kiasan mimpi tentang 11 adik-beradik ditambah ayah dan ibu, semuanya bersimpuh sujud. Bukan sujud beribadah, tapi sujud penghormatan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Apa jawab Nabi Ya'qub, ayah Nabi Yusuf? Ya bunayya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka, jangan kau ceritakan mimpi yang kau lihat itu ala ikhwatik, kepada saudara-saudaramu. Faikidulaka kaidan, aku khawatir nanti kalau kau cerita mereka akan membuat makar, tipu daya. Itu menunjukkan bahwa saudara Nabi Yusuf tahu makna dari cerita mimpinya itu. Saudaraku, aku tadi malam melihat ada 11 bintang, satu bulan, satu matahari bersujud kepadaku. Jangan sampai kau ceritakan. Itu menunjukkan orang-orang yang hasad, dia takut walaupun hanya dengan mimpi. Kepada mimpi pun dia takut. Takut kepada imajinasi, takut kepada fiksi, takut kepada sesuatu yang tak nyata. itu dialami oleh dua. Pertama, saudara Yusuf. Yang kedua, Fir'aun. Fir'aun takut kepada mimpi Musa. Bagaimana ketika malam dia lihat ada anak kecil menarik mahkotanya. Jadi, orang-orang yang hebat itu, mimpi dia pun ditakuti orang. Oleh sebab itu, anak-anak muda bermimpilah. Kalau kalian bermimpi, mimpi kalian membuat gentar musuh-musuh. Orang yang tidak pernah bermimpi, dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Oleh sebab itu, kalau kita hebat, mimpi kita pun orang takut. Belum lagi kita wujudkan, baru mimpi kita udah gentar lagi. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sungguhnya setan bagi manusia adalah musuh yang nyata. Coba kita lihat, mana yang lebih dulu? Apakah dulu setannya atau saudaranya? Lebih dulu saudara, baru setan. Jadi setan itu ibarat api, ada percikan api, dia hanya mengkipas api yang ada. Kalau percikannya tak ada, setan tak bisa kerja. Kenapa saudara Yusuf, kenapa setan bisa kerja? Fayakidu laka kaidah. Saudaramu itu yang membuat tipuan. Inna syaitan, barulah setan datang menggoda. Nah, jadi kalau setan itu salah, ya salah, tapi dia tak juga terlalu salah. Jadi kadang kita kasihan juga dengan setan. Jadi dia tak terlalu salah. Dia hanya mengkipas ada percikan api. Makanya ketika ada percikan api, padamkan cepat. Setengah mati dia mengkipas, tak akan bisa menyala. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka. Demikianlah Allah memilih engkau. Dipilihnya dulu, setelah dipilih baru diajar. Wa kadzalika yajtabika, Allah memilih engkau. Nah, ini makanya kita tak boleh, kenapa Muhammad yang jadi nabi? Kenapa bukan kata kawan-kawan yang dari jurusan filsafat? Kenapa bukan Socrates? Kenapa bukan Aristoteles? Kenapa bukan Demokritos? Itu pilihan Allah. Sama dengan Yusuf. Kenapa dipilihnya Yusuf? Kenapa bukan Bunyamin? Kenapa bukan saudara yang lain? Kadzalika yajtabika, Allah yang memilih engkau. Setelah dipilihnya, wa yu'allimuka. Dipilihnya dulu, setelah dipilihnya baru diajarkannya. Min ta'wilil ahadits, ta'wil mimpi. Nah, jadi dari awal hidupnya dia sudah diajarkan mimpi dan ta'wil dari mimpi. Hebat mentakwilkan mimpi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Wa yutimma ni'matuhu alaik, kemudian disempurnakannya nikmatnya kepada engkau dengan diangkatnya menjadi nabi. Mimpi adalah salah satu juz'un min ajza'in nubuwah, salah satu dari bagian kenabian. Wa ala ali Yaqub, sebagaimana pernah diangkatnya nabi-nabi kepada keluarga Yaqub. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishaq, Nabi Ishaq punya anak namanya Yaqub, Yaqub punya anak namanya Yusuf, Yusuf punya saudara salah Yusuf, itulah dia saudara-saudaranya. Di antaranya Yahuza, kemudian Bunyamin, itulah keturunan daripada Bani Israel. Kama atammaha ala abawai, sebagaimana pernah disempurnakan Allah nikmatnya itu, maksudnya kenabian, ala abawai, kepada ayahmu dan datukmu min qablu, sebelum engkau, yaitu Ibrahim dan Ishaq. Ibrahim punya anak Ishaq, Ishaq punya Yaqub, Yaqub punya anak Yusuf, dan keempat-empat orang itu disebutkan dalam ayat ini. Wa kadzalika yajtabika Yusuf, wa yu'allimuka Yusuf, wa yutimma ni'matahu 'alaika Yusuf. Kemudian Yaqub, Ibrahim, Ishaq. Empat orang keturunan disebutkan dalam satu ayat. Itulah hebatnya Allah mengangkat derajat Nabi Yusuf alaihissalam. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwati ayatun. Sesungguhnya dalam kisah Nabi Yusuf dan saudaranya itu ada ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Lissailin, bagi orang yang ingin mencari ilmu pengetahuan. Iz, ingatlah. Iz, ingatlah. Qalu, qala. Tadi ketika di awal tadi, iz qala. Kenapa qala? Karena yang berkata satu orang, Yusuf. Tapi di sini, qalu. Kenapa qalu? Karena banyak, ramai dia. Iz qalu, ketika mereka berkata, saudara-saudara Yusuf tadi berkata, apa kata dia? La Yusufu wa akhu ahabu ilayya, ahabu ila abina. Yusuf dan saudaranya, saudara Yusuf yaitu Bunyamin, Yusuf dan saudaranya itu ahabu ila abina, lebih dicintai ayah kita, minna, daripada kita. Ada iri, hasad dalam diri saudara-saudara. Kenapa Yusuf dengan Bunyamin itu lebih dicintai daripada kita? Wa nahnu usbah, padahal kita ini kan sama-sama adik beradik kandung. Inna abana lafi dhalalim mubin. Ayah kita ini sesat, ayah kita ini. Nah, itulah. Jadi orang Yahudi Bani Israel ini ayah kandungnya pun disesat gitu. Inna abana lafi dhalal, dhalal, sesat. Lalu bagaimana? Uktulu, bunuh. Jadi membunuh-membunuh ini sudah biasa bagi mereka sejak zaman dulu. Jadi bagaimana sikap kita kepada Yusuf? Uktulu Yusuf, bunuh Yusuf. Awitrahuhu, atau kalau tak sanggup bunuh, utrahuhu, campakkan dia. Di mana? Ardan, di suatu tanah. Yaqlu lakum wajhu abikum, sehingga nanti ayah kalian hanya nengok kalian saja. Setelah Yusuf mati, lalu ayah kalian hanya melihat kalian saja. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin, setelah itu insyaallah kalian menjadi orang yang terbaik karena saingan kalian Yusuf sudah tak ada lagi. Qala qailun minhum, ada berkata satu orang di antara mereka, la taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf. Jangan bunuh Yusuf. Lalu bagaimana? Wa alquhu, campakkan aja dia, buang dia, fi ghayabatil jubb, di dasar sumur. Cari sumur tua, masukkan dia ke dalam. Biarkan dia hidup. Jangan matikan. Yaltaqithu ba'du sayyarah, nanti dia akan diambil, dikutip oleh sayyarah. Sayyarah sekarang mobil. Makanya bahasa Arab yang dulu tak sama dengan penggunaan sekarang. Nanti orang nerjemah ini, yaltaqithu ba'du sayyarah, campakkanlah Yusuf ke dalam sumur, nanti akan diambil oleh mobil. Yaltaqithu ba'du sayyarah, sayyarah artinya rombongan musafir, karavan, yang rombongan pasukan onta pedagang, rombongan pedagang. Campakkan dia ke dalam sumur, nanti rombongan pedagang lewat, mereka akan mengambil dia. In kuntum fa'ilin, kalau kamu lakukan itu, insya Allah dia akan diselamatkan orang lain. Qalu, lalu mereka pun berkata, saudara-saudara Yusuf tadi, ya abana, ya ayah, malaka la ta'manna, kenapa engkau tak percaya sama kami? Asal bunyi kalimatnya, malaka la ta'manna, ta'manna, kenapa kau tak percaya sama kami? Makanya ada tulisan di bawah, ishmam. Ishmam artinya bulatkan mulut. Malaka la ta'manna. Ada tiga dalam qiraat Hafs dari Imam Asim yang dibaca tak sesuai dengan tulisan. Pertama imalah, bismillahimajeroha, dibaca bismillahimajereha. Yang kedua isha tashil, aa jamiun, dibaca aa jamiun wa arabi. Yang ketiga isma, malaka la ta'manna, ala Yusuf, kenapa engkau tak percaya sama kami? Wa inna lahu lanasihun, kami ini kan saudaranya, kami yang memberi dia nasihat, kami mau menjaga dia. Maksudnya kami mau bawa Yusuf. Kata Yakub, jangan kalian bawa, aku tidak percaya. Malaka la ta'manna ala Yusuf, kenapa engkau tidak percaya sama kami? Arsilhu ma'ana ghadan, kami bawa dia ghadan, besok. Yarta' wa yal'am, yarta' akan membawa, mengembala kambing. Wa yal'am, bermain-main sama kami. Wa inna lahu lahafizun, insyaallah kami jaga dia. Dua kali dia bohong. Pertama lanasihun, kedua lahafizun. Kami saudaranya yang ngasih dia nasihat, yang membenar dia. Lahafizun, kami akan menjaga dia. Dua kali bohong, dusta. Arsil qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi, kata Yaqub, aku sedih. Aku sedih kalau kalian pergi dengan dia. Apa yang kusedihkan? Wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu, aku takut dia nanti dimakan serigala. Wa antum anhu ghafilun, waktu itu kalian lupa, asik kalian main-main, lompat-lompat, lari-lari, adik kalian dimakan serigala, kalian tak tahu. Qalu, kata saudara Yusuf menjawab, la in akalahu dhi'bu, mana mungkin dia dimakan serigala. Wa nahnu usbah, kami kan ramai, kami ramai ayah, kami ramai. Wa nahnu usbah, inna idzal la khasirun, kalau memang dia dimakan serigala, rugilah kami. Mana mungkin kami rugi, kami ramai, tak mungkin serigala bisa memakan adik yang kami cintai. Falamma dhahabu bihi, ketika dibawa, mereka bawa Yusuf, wa ajma'u, mereka pun sudah sepakat, yaj'aluhu fi ghayabatil jub, untuk dimasukkan ke dalam sumur tua tadi. Wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun, kami wahyukan kepadanya, kepada Yusuf, latunabbi annahum bi amrihim, nanti kau akan ceritakan kisah ini, nanti di akhir perjalanan hidupmu akan kau ceritakan ini. Wa hum la yash'urun, dan mereka Tak tahu. Nanti di akhir kisah bagaimana Allah tunjukkan akhir kisah itu, apa yang terjadi itu ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Wahum la yashurun. Mereka sudah tak ingat lagi. Waja'u abahum. Mereka pun balik. Mereka jumpai ayah mereka. Insya'an yabukun. Dalam keadaan menangis. Di waktu petang hari, mereka pun menangis datang menghadap ayah mereka. Mereka, qalu, ya abana, ayah, inna zahabna, kami pergi sama Yusuf, nastabiq. Lalu kami lomba-lomba lari. Watarakna Yusuf inda mata'ina. Lalu kami tinggalkan Yusuf di tempat barang-barang kami. Kami tinggalkan barang-barang Yusuf di situ, lalu kami lari-lari. Lalu kemudian fa'akalahu dhi'bu, lalu dia pun dimakan serigala. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin, dan engkau pasti tak percaya sama kami walaupun kami benar, walaupun kami jujur, kau pasti tak percaya sama kami. Coba tengok, lihatlah bagaimana saudara Yusuf menggunakan kata utama seperti prediksi ayatnya. Sakinkan sempitnya otak orang yang ingin buat tipu daya itu, sampai tak bisa memilih kata lain. Dalam ilmu kriminologi, orang yang melakukan kriminal, dia akan menggunakan kata ditelusuri oleh detektif. Dari mana nih ceritanya? Tadi ayahnya katakan, jangan kalian bawa Yusuf. Nanti kalau kalian bawa Yusuf, ditangkap serigala. Dia gunakan kalimat yang sama. Ketika pulang, mana Yusuf? Yusuf dimakan serigala. Apa salahnya pilih kata lain? Mana Yusuf? Yusuf dimakan. Mana Yusuf? Yusuf dimakan serigala. Sakinkan sempitnya otak orang yang melakukan. Bisa yang itu. Betapa sempitnya, tak tahu dia mau milih kata lain. Itu makanya di internet itu sering kita lihat kesleo, salah ngomong, salah ucap. Kenapa? Otaknya sempit. Mana? Mana Yusuf? Yusuf dimakan serigala. Padahal kata serigala itu diucapkan bapak mereka. Seolah-olah ketahuan. Ah, mau bohong tapi ketahuan bohongnya. Wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna shadiqin. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi tak tahu yang gaib. Padahal Nabi ini, Nabi Yaqub, anaknya Yusuf, dia tak tahu bahwa anaknya itu masuk sumur. Dia percaya. Itu menunjukkan bahwa setingkat Nabi pun kalau tidak dikasih tahu Jibril, tak tahu apa yang terjadi. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan, "Ah, saya tahu apa yang mau kamu." Nah, lebih hebat dari Nabi. Lagi mereka dari Nabi Yaqub, nauzubillah. Waja'u ala qamisi, mereka datang membawa qamis. Orang qamis, orang Arab Saudi menyebut qab itu ga, qab ga. Qab jadi g, gamis. Gamisnya mana? Gamis qamis. Dibawa mereka qamisnya, bajunya bidamin kadzib. Damin darah, kadzib darah palsu. Diambil mereka darah kambing, dioles-oleskan. Ah, tengok ya. Ini menangis. Nah, jadi cerita masalah air mata buaya bersandiwara, cerita lama. Hari berganti musim berubah. Air mata binamin kadib, dengan darah palsu. Qala bal sawwarat lakum anfusukum amra. Kalian memang sudah ditelan hawa nafsu kalian. Apa yang bisa dilakukan oleh Yaqub? Fasabrun jamil. Sabrun, sabar jamil. Sabar juga lah. Tak ada lagi. Mau diratapi sudah berlalu, anak sudah dimakan serigala. Fasabrun jamil, sabar juga lah yang bisa menenangkan ini. Wallahul musta'an. Allah tempat minta tolong. Alama tasifun. Sabar dulu baru minta tolong. Apa itu arti sabar? Tahan mulut, jangan caci maki, tahan tangan, jangan pukul-pukul pipi, jangan tarik-tarik rambut, jangan sobek-sobek kantong. Tahan hati, jangan memaki-maki Allah taala di dalam. Tahan mulut, tahan hati, tahan tangan, sabar, baru minta tolong sama Allah. Ini langkahnya. Fasabrun jamil, sabar. Wallahul musta'an, minta tolong sama Allah. Ala ma tasifun. Waja'at sayyarah, tiba-tiba datanglah sayyarah. Sayyarah, kelompok pedagang. Datang kelompok pedagang, saya akan sampaikan ini sampai jam 2.15. Selesai jam 2.15 berhenti. Wajah sayyarah, datanglah kelompok pedagang. Dulu pedagang itu ramai-ramai, takut dirampok. Pedagang naik onta membawa barang dagangan, bawa kulit, bawa emas, bawa perak. Wajah sayyarah, farsadu waridakum fa'adla dalwah. Lalu kemudian diutuslah seorang untuk memasukkan dalu. timba ke dalam sumur. Sumur tadi gelap, tak nampak air. Sumur-sumur di Jazirah Arab itu jauh ke dalam, bahkan sampai tak nampak. Qala, apa kata dia? Ya Bushra, kabar gembira. Kenapa? Hadza gulam, bukan air yang didapat. Hadza gulam, ada anak kecil di bawah. Wasarru bidha'atan, lalu wasarruhu bidha'atan, ambil dia, kita bawa menjadi barang-barang kita. Karena waktu itu manusia diperjualbelikan, didagangkan, sama macam barang-barang mudah. Nah, ini barang kita bertambah. Alhamdulillah, air tak ada, dapat lebih hebat dari pula dari air. Wallahu alimun bima ya'malun, Allah Maha tahu. Nah, ini skenario Allah SWT. Belajar dari kisah Nabi Yusuf, begitu banyak. Wa makaru wa makarallah, mereka membuat tipu daya, Allah balas tipu daya mereka. Wa syarauhu, mereka jual. Bithamanin bakhsin darahima ma'dudatin, dijual mereka lah dengan harga bakhsin murah. Darahim ma'dud, beberapa dirham, duit emas dinar, duit perak dirham, mereka jual beberapa dirham. Wa kanu fihi minaz zahidin, mereka termasuk orang yang zuhud. Zuhud, tak terlalu tinggi harga dia jual. Ini ada budak ni dapat kami tadi di sumur, ah, mau belilah berapa beberapa dirham aja. Tak tahu dia itu Nabi. Masyaallah. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra, lalu dibeli oleh seorang dari Mesir. Limraatihi, seorang dari Mesir membeli budak itu, Yusuf itu, untuk istrinya, untuk jadi pembantu istrinya. Akrimi maswahu, kau muliakan ini budak ini, asalnya yang fa'ana, mudah-mudahan dia nanti bermanfaat untuk kita. Walaupun dia masih kecil, budak lagi, mudah-mudahan nanti setelah dia lajang nanti bermanfaat untuk kita. Au natikhadahu walada, atau kita jadikan dia anak angkat kita. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardh, demikianlah kata Allah, cara kami membuat Yusuf menjadi kokoh kuat di atas muka bumi. Walimahu min ta'wilil ahadith, bagaimana cara kami mengajarkan kepada dia tentang benarnya mimpi yang dia lihat itu, bahwa nanti bagaimana 11 itu akan bersujud kepada dia. Nah, ini prosesnya panjang. Nah, jadi yang penting itu bukan akhir ending ceritanya, tapi bagaimana proses cerita itu terjadi. Ending kita sudah tahu, ibarat film kita sudah tahu, CD ketiganya kita sudah tahu, bahwa intinya 11 saudaranya itu nanti akan bersimpuh kepada dia. Cuman gimana proses ceritanya? Nah, ini sama macam makan ikan. Ikan digoreng, disuap, semua orang sudah tahu itu. Tapi bagaimana proses mendapatkan ikan itu? Ada orang-orang yang dia terpacu adrenalinnya untuk memancing ikan. Pertama dia sewa bot, habis itu pergi ke tengah sana, sungai Pola, sampai tengah. Tapi sebagian orang tidak, bagi dia tak penting itu. Yang penting pergi ke rumah makan, beli, makan langsung. Ada orang-orang yang menikmati proses cerita yang panjang. Nah, itu bisa kita baca dalam kisah Yusuf alaihissalam. Lalu kemudian, wallahu ghalibun ala amrihi, Allah yang menguasai cerita ini, Allah yang akan menang, Allah yang akan. Walakin aktsarun nas la ya'lamun, tapi banyak orang yang tak tahu. Walamma balagha ashuddahu, ketika dia sudah sampai akil baligh, sudah remaja, lajang dia, atainahu hukman wa ilma, kami beri dia dua, ada hikmah, ada ilmu. Ilmu nampak zahir, science, sedangkan hikmah tak nampak. Ada orang punya hikmah tak punya ilmu, ada orang punya ilmu tak punya hikmah, ada punya dua-duanya. Yusuf punya dua-duanya. Najzil muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dia termasuk muhsinin. Selesaikah ujian? Tidak. Ujian Yusuf tak selesai. Ujian saudara iri, ujian dicampakkan ke sumur, ujian dijual, ujian, ujian terus. Pokoknya hidupnya ada saja ujian. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafs, perempuan yang ada di rumah tadi, istri si tuan tadi, jatuh cinta pula kepada dia. Wa ghallaqatil abwab, dikuncinya pintu semua, kuncinya pintu. Wa qalat, dia berkata, hai talak, kamu lari ke mana Yusuf? Sekarang pintu sudah terkunci. Qala ma'adallah, apa kata Yusuf? Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Ini banyak anak-anak muda nih, ganteng-ganteng, tiba-tiba datang perempuan, kuncinya pintu, tanya. Datang ibu kos, nanya kalian, ha, kamu mau lari ke mana? ini jawabannya. Qala ma'adzallah, aku takut kepada Allah. Innahu rabbi ahsana maswai, aku takut kepada Allah karena Allah sudah menjaga aku. Waktu saudaraku mau membunuh aku, aku tak jadi mati. Waktu aku dicampakkan ke sumur, aku tak mati kehausan. Tiba-tiba aku balas perbuatan baik Allah dengan maksiat. Tengok, bukan ketakutan. Dia tidak katakan inni akhafullah, nah, tapi dia katakan ma'adallah innahu rabbi ahsana maswai, aku tak sanggup berbuat buruk kepada Allah karena Allah sudah ahsan, sudah buat baik pada aku. Jadi ada orang tak jadi buat dosa karena takut, tapi ada orang tak jadi buat dosa karena merasa tak layak. Mana maqam yang paling tinggi? Takut di bawah. Ada yang lebih hebat lagi, yaitu merasa tak layak. Aku tak layak, aku menjadi pengkhianat. Innahu la yuflihu zalimun, siapa yang berbuat zalim maka dia tak akan menang. Walaqad hammat bihi, hammat, si perempuan tadi hammat, berhasrat, berkeinginan. Laula an ra'a burhana rabbih, kalaulah tidak datang peringatan dari Allah, mungkin akan terjadi perbuatan dosa itu. Na'udzubillah. Kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya, begitulah cara kami memalingkan su' dan fahsya. Su' perbuatan buruk non seksual, fahsya perbuatan seksual. Manusia ini dua perbuatannya, pertama su', yang kedua fahsya. Makanya salat itu inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Haji juga begitu, fala rafatha wala fusuk wala jidal. Rafas seksual, fusuk non seksual, fahsya seksual, mungkar non seksual, su' non seksual, fahsya seksual. Kenapa dibagi dua padahal sama-sama buruk? Karena ada orang yang secara seksual dia tak nakal, orangnya sopan, matanya tak gatal, ngomongnya tak porno, tapi koruptor. Yang satu lagi jujur, pokoknya bersih semuanya, tapi gatal. Nah, sedangkan ini enggak. Kata dia, begitulah Allah menyelamatkan dia dari dua kejahatan, su' wal fahsya. Innahu min ibadina al-mukhlasin, sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba kami yang mukhlasin. Bukan mukhlisin, mukhlis ikhlas, mukhlasin, Allah menjadikan dia ikhlas. Makanya kita selalu berdoa, ya Allah jadikan kami termasuk orang-orang yang ikhlas. Engkau, kalau bukan karena engkau, kami pun. Saking ikhlasnya orang yang ikhlas, ikhlas dia itu pun bukan kata dia dari diri dia. Saya nih ikhlas nih, belum lagi ikhlas. Orang yang ikhlas itu saking ikhlasnya dia, keikhlasan dia itu pun dia tidak merasa dari diri dia. Dia hanya berkata la haula wala quwata illa billah. Wastabaqal baba. Wastabaqal baba. Mereka sama-sama lari mengejar pintu. Yusuf melari mengejar pintu, mau lari keluar dari pintu. Perempuan tadi pun mengejar pintu, mau mengunci pintu. Sama-sama lari ke pintu, tapi niatnya lain. Yang satu mau mengunci pintu, yang satu mau buka pintu. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin. Ditariknya baju Yusuf dari belakang, dubur, dubur dari belakang. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Itu sudah mau sampai pintu, pintu terbuka, tuan sedang berada di dalam. Tentu yang salah laki-laki. Qalan. Apa kata si perempuan tadi? Majaza'u man arada bi ahli kasu. Tuan, hai tuan, kira-kira apa yang layak bagi seorang laki-laki yang ingin berbuat jahat kepada istrimu? Tengok cepatnya si perempuan tadi, cepatnya otak dia bekerja. Padahal jelas-jelas dia mengunci jendela, mengunci pintu semua. Dia yang mengejar, dia yang ingin merobek. Tapi begitu terjebak, cepat otaknya bekerja. Dia tidak pucat, dia tidak grogi, dia tidak ketakutan. Langsung dapatnya kata-kata. Begitu terbuka pintu, tuan, kira-kira apa hukuman yang paling layak untuk seorang laki-laki yang ingin berbuat jahat mesum kepada istri tuannya? Illa ayyusjana, mesti dimasukkan penjara. Au azabun alim, atau diazab dengan azab yang amat menyakitkan. Qala, Yusuf membela diri. Hiya, hiya rawadatni an nafsi. Bukan aku, kata Yusuf. Hiya, dia, dia yang menginginkan aku. Wa syahida syahidun min ahliha. Lalu bagaimana ini? Kata si perempuan, dia yang ingin membuat mesum dengan aku. Kata Yusuf, dia. Tak selesai. Karena masing-masing mengaku dirinya syahidah syahidun, ada seorang saksi. Syahidah syahidun, ada seorang ahli bijaksana, min ahliha. Apa kata dia? Ingkana qamis min qubulin. Kalau bajunya sobek dari depan, qubul depan, dubur belakang. Kalau bajunya sobek dari depan, fasadaqat, perempuan ini benar. Wa humina minal kibin. Kalau bajunya sobek dari depan, maka perempuan ini benar. Berarti si laki-laki Yusuf ni dusta. Wa ingkana qamis khuddam min duburin. Tapi kalau bajunya sobek dari belakang, fakadabat, perempuan tu yang dusta. Wa minas sadiqin. Maka si Yusuf ini yang benar. Dilaporkan. Si saksi belum nengok dulu. Maksudnya si ahli hukum jangan melihat dulu, karena nanti pasti dia akan cenderung, karena min ahliha, termasuk dari keluarga si perempuan tadi. Tanya dulu, bapak kan ngerti masalah hukum nih. Iya. Kira-kira ada dua orang yang terjadi melakukan perbuatan zina, lalu kemudian dua-duanya mengatakan ini yang salah, ini yang salah. Gimana caranya? Kalau bajunya sobek dari depan, berarti yang salah itu si laki-laki, karena dia mau menangkap, ditarik depan sobek. Tapi kalau sobeknya dari belakang, berarti yang salah itu si perempuan, dia yang narik dari belakang, laki-laki itu lari. Nah, sekarang diterapkan teori itu. Mana yang sobek? Ternyata sobek dari belakang. Kalau itu si perempuan itulah yang salah. Falamma ra'a qamisahu, ayat 28. Falamma ra'a qamisahu quddam min duburin, ketika dilihat bahwa gamisnya sobek dari belakang, qala, si ahli hikmah tadi pun berkata, innahu min kaidikun, ini tipu daya si perempuan. Inna kaidakun nazim, tipu daya perempuan memanglah luar biasa, kata dia. Yusufu arid an hadha, Yusuf arid an hadha, kau tinggalkan ini. Wastaghfiri li dhambik, minta ampunlah kau kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaki kunti minal khatiin, innaki ki, engkau wahai perempuan, kunti minal khatiin, engkaulah yang salah, minta maaf. Ayat ini hanya berlaku pada kasus pemerkosaan, kasus seksual, tidak berlaku pada kecelakaan lalu lintas. Waktu saya di waktu haji, ada kawan cerita, katanya tabrakan, ditangkap polisi, dipakainya ayat ini. Kalau bonyok dari belakang, yang salah yang belakang yang nabrak. Tak berlaku. Wa qala niswatun fil madinati. Wa qala niswatun, perempuan-perempuan fil Madinah, di kota. Isu. Nah, jadi cerita infotainment ini memang sudah dari dulu. Dan di situ memang disebutnya niswatun, perempuan. Wa qala niswatun, perempuan-perempuan di kota sudah mulai ngomong. Apa kata mereka? Imra'atul Aziz turawidu fataha. Imra'atul Aziz, istri penguasa, istri raja, turawidu fataha, sudah jatuh cinta kepada anak mudanya. An nafsih qad syaghafaha hubba. Dia memang sudah tergila-gila. Syaghafaha hubba, sudah dalam cinta. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Kami, kata perempuan di kota, memang sudah menengok dia dhalal, sesat, dalam kesesatan yang nyata. Istri raja mendengar bima kerhinna, tentang ucapan mereka yang mengejek, sakit telinganya. Masa semuanya ngejek? Wah, tuh istri raja suka sama anak muda, istri raja suka anak muda, isu, sakit hati dia. Arsalat ilaihinna, maka diutuslah undangan kepada perempuan-perempuan. Ayo perempuan-perempuan yang ngejek-ngejek isu, datang ke istana. Wa'atadat lahunna muttaka'an, disuruh. Wa'atadat lahunna muttaka'an wa'atad kulla wahidatin minhunna sikina, disuruh duduk di atas santai, dikasih pisau, sikin, pisau. Waqalat, lalu kemudian si istri raja tadi pun memanggil, ukhruj Yusuf, keluar Yusuf. Ini perempuan-perempuan ini yang ngejek-ngejek saya ini, tunjukkan ke mereka, jangan asal ngomong aja. Yusuf, keluar. Yusuf pun keluar. Falamma ra'ainahu, ketika perempuan-perempuan tadi melihat Yusuf keluar, apa kata mereka? Akbarnahu. Wow, akbarnahu. Ini rupanya, katanya. Qatta'na aydiyahunna, mereka memotong tangan mereka. Qatta'na, mereka potong aydiyahunna. Padahal yang dikasih tadi buah dengan pisau, mestinya memotong buah, tapi begitu melihat tusuk, enggak, memotong. Kira-kira ada tak artis sinetron Indonesia yang begitu keluar ada orang memotong tangan sampai tak terasa? Nah, begitulah gantengnya Yusuf. Wa qulna, apa kata mereka? Hasya lillah, ma hadza basyara, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim, ini malaikat ini. Ini malaikat ini. Barulah tersenyum istri raja tadi, sedangkan kalian aja memotong tangan, apalagi aku. Ma hadza illa malakun karim, in hadza illa malakun karim. Qalat, berkatalah istri Aziz, imra'atul Aziz, istri penguasa tadi, fadhalikun alladhi tunnani fi, itulah yang kalian bicarakan di kota kan, yang selama beberapa hari ini isu kalian ngejek-ngejek saya kan, kalian katakan istri raja suka sama budaknya, istri raja suka sama anak mudanya. Nah, sekarang terbukti kalian pun tak tahan, lebih parah pula dari aku lagi, kata dia. Walaqad rawattuhu an nafsi fasta'sam, memang akulah yang sudah mengejar-ngejar dia, fasta'sam, tapi dia menjaga dirinya dari perbuatan salah. Wa illam yaf'al ma amurhu, kalaulah dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan, la yusjananna, maka dia akan dipenjara, wa la yakuna minas saghirin, dan dia termasuk orang-orang yang dikerdilkan. Qala, memang nasib orang kecil, benar pun dia dipenjara juga. Karena ini yang menjahat nih istri penguasa. Memang dari dulu dia cerita nih cerita-cerita lama. Itu juga isi dunia ini dari dulu. Qala, apa kata dia? Kata Yusuf, "Rabbi, ya Allah, as-sijnu uhibbu ilayya." As-sijnu sijin, penjara, jail, as-sijnu uhibbu ilayya. Penjara lebih aku sukai. Mimma yad'unani ilaih, daripada tarik menarik ini. Kalau ini menarik ini gini, lebih baiklah aku di penjara. Tarik ke sini, isu ini gitu, masuk penjara aja lah, apa-apa. Bawa aja lah ke pulang buku. Ahabulayyan wa ila tasrif anni kaidahun asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kalaulah tidak kau palingkan dariku tipu daya perempuan-perempuan ini, asbu ilaihinna wa akum minal jahilin, nanti aku terjerumus dan aku termasuk dalam orang-orang yang jahil. Fastajabahu, dikabulkan Allah permintaannya. Fasaraf anhu kaidahun, Allah palingkan dia dari perempuan-perempuan itu. Innahu wassami'ul alim, Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, Allah maha tahu. Kenapa ayat ini ditutup mendengar? Allah mendengar ucapan Yusuf karena dia yang minta, alim, dan Allah maha tahu bagaimana cara menyelamatkan Yusuf. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi kamu benci sesuatu tapi yang benci itu lebih baik bagi kamu. Asa antakrahu syai'an, boleh jadi kamu tak suka sesuatu, fa ja'allahu fi khairan katsira, tapi ada kebaikan di dalam. Summa badalahum min ba'di ma ra'ul ayat, setelah mereka melihat ayat tanda-tanda kehebatan Yusuf ini, yasjununnahu hatta hin, kalau gitu kita penjarakan dia, yasjununnahu hatta hin, kita penjarakan dia hatta hin, sampai batas waktu tertentu. Gimana ini Pak, penjarakan dia? Wadakala ma'ahu sijna fatayan, bersama dia di penjara itu ada dua orang laki-laki, fatayan. Qala ahaduhuma, yang satu berkata, inni arani aksiru hamra, Yusuf, tadi malam aku mimpi. Apa mimpimu? Inni arani aksiru hamra, aku memeras korma diperas lalu menjadi khamra, menjadi khamar. Wa qala al-akhar, yang satu lagi berkata, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan, dalam mimpiku aku melihat bawa roti di atas kepala, ta'kulut tayr, lalu datang burung memakan roti itu. Nabina bi ta'wili, Yusuf, kau kan terkenal bisa menginterpretasikan mimpi, apa arti mimpi? Mimpiku aku membuat jus korma anggur lalu menjadi khamar, sedangkan yang satu lagi letakkan roti di kepala, datang burung makan, apa itu? Inna naraka minal muhsinin, karena kami lihat engkau orang baik. Jadi rupanya di penjara itu pun kalau orang baik tetap juga dia menjadi konsultan. Tanyalah sama yang di penjara-penjara, banyak aja. Qala la ya'tikuma ta'amun tarzuqani illa nabatukuma, qala, kata Yusuf, la ya'tikuma ta'amun tarzuqani illa nabatukuma bitakwilih qabla an ya'tiyakuma. Makanan yang kamu peroleh, aku nabatukuma bitakwilih qabla an ya'tiyakuma, sebelum datang aku sudah beritahu kalian dulu. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Sedangkan makanan yang akan kalian makan pun aku sudah tahu dan akan aku ceritakan kepada kamu. Itu semua bukan karena aku hebat. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Allah yang ngasih tahu aku. Yang ngajarkan aku itu semua Allah. Inni taraktu millata qaumin. Aku sudah meninggalkan agama sekelompok orang. La yu'minuna billah. Mereka tak percaya kepada Allah. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Aku bisa punya pengetahuan ini karena Allah Ta'ala mengajarkan aku. Kenapa Allah mengajarkan? Karena aku sudah berjuang meninggalkan hawa nafsu. Jadi jangan katakan Allah memberikan itu cuma-cuma. Ada kompensasi. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kau takut kepada Allah, Allah akan mengajarkan ilmu ini kepada engkau. Wattaba'tu millata aba'i Ibrahim. Aku tinggalkan agama yang mengikut hawa nafsu, lalu yang kuikuti adalah agama bapakku Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Maka lana an nusyrika billah. Kami tidak mempersekutukan Allah min syai' dengan apapun. Dzalika min fadlillahi 'alaina. Itulah karunia Allah kepada kami, wa 'alan nas, dan kepada semua manusia. Walakin aktsarun nas la yashkurun. Tapi banyak manusia yang tak bersyukur. Aku bersyukur, makanya Allah beri balasan pada aku. Yang lain banyak dikasih nikmat tapi tak bersyukur. Sama-sama manusia, sama-sama orang, kenapa ini dapat ini tak dapat, ini bersyukur ini tak bersyukur? Makanya kata Allah, qalilam ma tashkurun, sikit yang bersyukur. Mudah-mudahan kita yang beriktikaf ini termasuk orang-orang yang bersyukur. Syukur nikmat. Jalan penuh sesak. Saya sangka nanti insyaallah dari Panam malam jam 12. 12 pun masih macet juga. Alhamdulillah. Banyak manusia di Allah nih. Tapi yang bersyukur inilah cuma. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita bersyukur semua. Nah. Lalu kemudian, ya sahibai sijin, wahai orang yang dalam penjara, arbabu mutafarriquna khairun amillah? Apakah Tuhan itu lebih baik daripada Allah? Mana yang kalian sembah? Ma ta'buduna min duni illa asma. Yang kalian sembah selain daripada itu hanya nama-nama. Sama itu muha antumu aba'ukum. Kalian yang membuat nama itu. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham. Kalian yang membuat nama itu semua. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tak pernah menurunkan. Inil hukmu illa lillah. Segala hukum ini milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Kalian diperintahkan hanya menyembah Allah. Dzalikal dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakin aktsarun nas la ya'lamun. Banyak manusia yang tak. Jadi ketika kita berdialog, yang pertama kali kita luruskan adalah aqidah. Dia tak ada tegur, jangan kalian mencuri, jangan kalian berzina, jangan kalian minum khamar. Nah. Tapi pertama kali yang dia luruskan dalam dialog itu adalah aqidah. Kau kalau mau seperti aku, luruskan aqidah. Kalau mau begini, luruskan aqidah. Aqidah, jangan sembah yang lain. Sembah kepada Allah. Ya sahibai sijin, wahai sahabatku dua orang yang sama-sama di penjara. Amma ahadukuma, engkau fayasqi rabbahu khamra. Engkau memberi yasqi rabbahu khamra. Engkau memberikan khamar kepada tuanmu. Wa amal akhar, adapun yang satu lagi fayuslab fatakulut tayr. Nanti dia akan mati di salib, lalu kepalanya itu dimakan oleh burung asar, burung gagak, akan mati di palang salib. Engkau nanti kau jadi tukang buat khamar, memberikan khamar kepada tuanmu. Itu arti mimpimu tadi. Sedangkan engkau nanti kau akan mati di salib, di palang salib, lalu otakmu, kepalamu dimakan oleh burung gagak. Oh, ngeri juga kalau mimpi gitu. Faqudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Memang betul-betul terjadi apa yang mereka mintakan fatwanya. Wa qala lil ladzi dhanna annahu najin minhum adzkurni 'inda rabbik. Ada yang selamat. Nanti tolong nanti wa qala lil ladzi dhanna annahu najin minhum, kalian berdua yang selamat, tolong nanti ketika kalian keluar tolong ceritakan tentang aku supaya aku dikeluarkan dari penjara ini. Fa ansahu syaitan, rupanya dia dibuat setan lupa. Zikra rabbihi falabitha fisni bitna sinin. Akhirnya karena dia lupa maksudnya si Yusuf, nanti kalau kalian keluar dari sini tolong ceritakan ada di dalam penjara tuh si Yusuf, ingat-ingatlah dia, cepat dia keluarkan. Fa ansahu syaitan, syaitan membuat dia lupa. Fala bisa fis sijni bit asrin, akhirnya Yusuf di penjara itu bit asrin, bit'a antara 3 sampai 9, tertahan dia dalam penjara. Wa qala al malik, raja berkata, inni ara, aku bermimpi, sab'a baqaratin, ada 7 lembu, simanin, gemuk, yakuluhunna sab'un ijaf, ada 7 lembu gemuk dimakan 7 lembu kurus. Wa sab'a sumbulatin khudrin, ada pula 7 cabang, 7 bulir, 7 bulir gandum yang hijau, wa qaru yabisan, yang lain kering. Apa agaknya mimpiku ini? Nah, ini mimpi lagi. Ya ayuhal mala'u, wahai rakyatku, kata raja, aftuni fi ru'yaya, tolong kalian artikan apa mimpiku ini. In kuntum li ru'ya ta'murun, kalau memang kalian bisa mentakwilkan mimpi, tolong dulu kalian ceritakan apa agaknya arti mimpiku ini. Qalu, apa kata masyarakatnya? Adrasu ahlam, adrasu ahlam, itu bunga-bunga tidur tuan raja aja itu. Mana pula ada sapi kurus menelan sapi gemuk? Itu mimpi tuan raja aja itu, kata mereka. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'amilin bi'alimin, kami tak tahu apa artinya. Barulah yang selamat tadi, yang 2 orang selamat tadi ingat. Wa qala allazi naja, yang selamat ingat, minhuma wa dzakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wili fa arsilun. Ah, aku ingat kemarin waktu aku di penjara, waktu kami berdua bertanya tentang mimpi kami, ada seorang laki-laki dalam penjara itu yang ngerti tentang takwil mimpi. Cuma aku lupa kemarin. Sekarang aku baru ingat. Sejak mendengar mimpi raja ini, aku baru ingat. Ayo, kalau gitu kita tanya sama dia. Lalu kemudian, Yusuf, ayuhas siddiq. Yusuf, wahai siddiq. Abu Bakar, siddiq. Maryam, siddiqah. Yusuf juga bergelar siddiq. Yusuf, ayuhas siddiq. Aftina, tolong kau berikan kepada kami arti mimpi raja ini. Sab'i baqaratin simanin, 7 sapi gemuk ditelan 7 sapi kurus, 7 bulir hijau yang lain kering. La'an li arji'u ila an-nas la'allahum ya'lamun, mudah-mudahan nanti aku kata si yang selamat tadi, masuk dia lagi ke penjara, dia tanya Yusuf, ini di luar sedang heboh nih, katanya raja minta ini, kira-kira apa arti mimpi raja itu, nanti kau kasih tahu ke saya biar saya ceritakan keluar. Qala, kata Yusuf, ayat 47, qala tazra'una sab'a sinin da'aba, kalian nanam selama 7 tahun, tanam ini gandum selama 7 tahun terus, fama hasattum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan ma ta'kulun, lalu kalian simpan, makan sedikit saja, untuk apa? Persiapan karena akan menghadapi masa kelik di masa tahun-tahun yang akan datang. Summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidad, nanti akan datang 7 tahun yang kering, syidat, berat. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalila ma tuhsinun, maka nanti pada masa itu kalian bisa memakan yang, itulah makna 7 sapi gemuk ditelan 7 sapi kurus, karena akan ada 7 tahun akan datang kering, tak ada tahap memakanan, kalian akan memakan hasil dari tabungan menyimpan. Summa yatim ba'di dzalik, amun, kemudian datang suatu tahun, yughasun nas, pada tahun itu orang meminta pertolongan, wafihi asirun, mereka mengambil cairan air dari tanam-tanaman, ya'sirun, mengeluarkan cairan dari tanam-tanaman, memanen tanaman. Wa qala al-maliku, raja berkata, ituni bihi, siapa yang mentakwilkan mimpi ini? Ada satu orang laki-laki di dalam penjara tuan raja, bawa dia ke sini, bawa. Falamma ja'ahur rasul, ketika utusan itu datang, qala irji ila rabbik fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahunna, coba tanya tuanmu bagaimana keadaan perempuan yang dulu memotong tangannya, inna rabbi wa kaidihinna alim, untuk mengingatkan lagi tentang peristiwa yang dulu lama karena sudah lebih 3 sampai 9 tahun yang lalu. Nah, tanya lagi tuanmu bagaimana dulu cerita, supaya mengingatkan, biar tahu dia bahwa yang di penjara ini adalah aku Yusuf yang dulu menyebabkan mereka memotong. Coba tanya dia, ingat tak li dengan aku. Qala ma khatubukunna idh rawattunna Yusuf an nafsih, qulna hasha lillah ma alimna alaihi min su. Qalat imra'atul aziz, istri raja berkata, al ana hashasal haq, sekarang barulah kami tahu kebenaran sudah nampak. Ana rawattuhu an nafsi, akulah yang salah, akulah yang sudah terpukau bernafsu dengan dia. Innahu la minas sadiqin, dia adalah orang yang benar. Zalika, saya tutup pada ayat 52. Zalika li'alam akhunhu bil ghaib, aku sebenarnya tidaklah mengkhianati dia tentang yang ghaib. Wa annallaha la yahdi kaidal kha'inin, Allah tidak memberikan hidayah kepada tipu daya orang-orang yang berkhianat. Itulah sekelumit cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam sampai menghantarkan kita pada pukul 2.15. Adapun kisah selanjutnya akan kita lanjutkan pada Ramadan tahun depan insyaallah. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mustata'. A'udzu bika min sharri ma sana'tu. أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله, malam ini kami datang bersimpuh di hadapanmu membawa dosa-dosa kami, silap-silap kami, salah-salah kami kepada engkau ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali walidayna, kedua orang tua kami ya Allah. Wali abaina, ayahanda kami, melepuh kulitnya untuk mencarikan makan yang halal untuk kami, tak dapat kami membalas budi baiknya ya Allah. Wali ummahatina, ibunda kami, meregang nyawa dia melahirkan kami, melelehkan air mata, tetesan darah, tak dapat kami membalas budi baiknya ya Allah. Andai ia masih hidup, dapat kami senangkan hatinya, kami belikan makanan kesenangannya. Tapi sebagiannya sudah menghadap engkau. Allahumma afir laha, ampunkan dosanya. Wa'afiha, maafkan segala silap salahnya. Wa'afu'anha, berikan dia kebaikan ya Allah. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. La taj'al qabraha hufratan min hufarin niran, jadikan, jangan kau jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma ja'alil jannata maswaha, jadikan surga sebagai tempat tinggalnya ya Allah. Tak dapat kami membalas segala kebaikannya ya Allah, padahal banyak silap dan salah kami. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Min huffazil Quran, para penghafal Quran. Min alladhina istami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, jadikan sebagai orang-orang mendengar ucapan yang baik dan mengiringinya dengan amal yang baik ya Allah. La tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah, segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wa la daynan illa qadaitah, utang piutang kami, bantu kami melunasinya ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ketujuannya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayangmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam akidah agama kami. Wa afiatan fil jasad, berikan kami kesehatan supaya kami dapat beramal di akhir-akhir Ramadan ini ya Allah. Wa ziyadatan fil ilm, tambahkan ilmu kami supaya benar ibadah kami. Wa barakatan fil rizq, berikan kami berkah dalam rezeki ya Allah. wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati ya Allah. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika menghadapi mati ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati ya Allah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Izinkan yang membisikkan kalimat tauhid ke telinga kami adalah anak yang dulu saat dia lahir kami yang mengazankan ke telinganya, kami yang membisikkan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Kami ingin saat kami mati dia juga lah yang membisikkan ke telinga kami, la ilaha illallah. Selamatkan anak-anak kami dari narkoba, dari zina, dari segala perbuatan keji, dari khamar, dari segala narkoba, supaya dia dapat membisikkan kami saat kami mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumina fi Falastin. Tolong saudara kami yang teraniaya di Palestina ya Allah. Tak dapat kami menolong mereka kecuali dengan doa. Ad-du'a silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Allahumma inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu. Wa syukrika, supaya kami selalu bersyukur kepadamu. Wa husna ibadatik, supaya kami selalu beribadah dengan ibadah yang baik padamu ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baiti, baitikal atiq, berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berkunjung ke Baitullah, melaksanakan tawaf, sa'i dan umrah ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata qabri nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kami rezeki supaya kami bisa berkunjung ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kami dapat mengucapkan salam di hadapan makamnya. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya safwatullah. Kami rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikepung kafir Quraisy, datang sahabat meminta doa kepadanya, ya Rasulullah, ucapkanlah satu doa, dengan doa itu kafir mati semua orang musyrik ini ya Rasulullah. Tapi dia tidak mau berdoa, dia simpan doa itu, syafa'atan li ummati, dia jadikan doa itu syafa'at untuk kami di akhir zaman. 1000 tahun yang lalu dia sudah mengenang kami, 1439 tahun yang lalu dia sudah mengenal kami, mengingat kami, tapi kami lupa padanya ya Allah. Rindu kami kepada Rasulullah. Anas bin Malik mencium tapak tangannya, atyabu birrihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Sahabat memeluk tubuhnya, berkulit hitam melekat kulitnya dengan kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tak dapat berjumpa dengannya. Layakkah kami bersatu dengannya? Bisakah kami berjumpa dengannya? Allahumma jma'na ma'al habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sahabat dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal mujahidin fi sabilik. Jadikan kami orang-orang yang berjihad di jalanmu, menolong agama engkau dengan harta benda kami ya Allah. Yajma'ul mayyita thalathun, yang mengiringi mayat ada 3. Maluhu, hartanya, tapi harta akan pulang. Ahluhu, keluarganya, sahabat, tetangga, kerabat, semua akan pulang. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu, wa amaluhu. Kami ingin amal-amal kami inilah yang menemani kami di kubur kami nanti ya Allah. Pada saat tak ada yang dapat menemani kami kecuali amal kami, jadikan i'tikaf kami ini sebagai bekal kami ya Allah. Jadikan i'tikaf kami ini sebagai amal soleh kami ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma adkhilna al-jannata wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surga-Mu bersama wali-wali-Mu ya Allah. Orang-orang yang sudah berbuat baik pada kami, tak sanggup kami membalas kebaikan mereka. Kami hanya dapat mendoakan mereka, panjangkan umur mereka ya Allah, berkahi rezeki mereka ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang selalu istiqamah di jalanmu ya Allah. Allahumma arzuqnal istiqamah, berikan kami istiqamah ala syariatil gharra, dalam syariatmu yang suci, wa tariqatil bayda, dalam jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Ainani, ada dua mata, la tamassuhuman nar, mata yang tidak tersentuh api neraka. Ainun bakat min khasyiatillah, mata yang menangis karena takut kepada Engkau ya Allah. Jadikan mata kami ini mata yang takut karena Engkau ya Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari itu mulut terkunci, tak dapat kami menjawab semua tuduhan yang ditimpakan pada kami. Wa tukallimuna aydihim, saat itu semua mulut terkunci, tangan yang akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Apa yang akan dibicarakan tangan, apa yang akan dipersaksikan kaki. Bima kanu yaksibun, segala perbuatan yang lalu. Tak dapat kami mengucapkan selain Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Engkau yang Maha menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Engkau yang Maha mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Engkau yang Maha menunaikan janji. Ishfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sakit ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Hapuskan dosa-dosanya dengan sakitnya itu ya Allah, sampai dia menghadap Engkau dalam keadaan bersih, sebersih-bersihnya ya Allah. Jadikan saudara kami itu sebagai penghuni surga-Mu ya Allah. Tak dapat kami membalas kebaikan kepada kami ya Allah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah, berikan taufik-Mu kepada kami agar kami dapat beramal dengan amal yang Kau cintai dan Kau ridai ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Dengan selawat kepada Nabi Muhammad, jadikan selawat itu menjadi penghalang terhadap segala musibah, malapetaka, bencana ya Allah. Wa taqdi lana biha jami'al hajat, jadikan dengan selawat itu tertunai segala hajat kami ya Allah. Wa tuballighna biha aqsal ghayat, jadikan dengan selawat itu tercapai segala tujuan rakyat, tercapai segala cita-cita kami ya Allah. Wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al mamat, segala kebaikan di hidup di dunia, segala kebaikan di hidup di akhirat. Jadikan kami termasuk orang yang mencapainya dengan husnul khatimah. Allahumma rizqna al istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah ya Allah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Kematian seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Kematian seperti kami kuliti hidup-hidup. Kematian seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Tak sanggup kami menghadapi kematian ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami ketika melewati sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan segala amal buruk salah kami ketika di hisab. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami, jangan sampai berbalik hati kami. Ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agama. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan padamu ya Allah. Ya musarrifal qulub, wahai Engkau yang mengarahkan hati. Sarif qulubana, arahkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami. Tak ada yang dapat menolong kecuali Engkau. Ala zikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir dengan-Mu. wa syukrika, selalu bersyukur kepada-Mu. Wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik pada-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, berikan kami keturunan yang baik-baik ya Allah. Rabbana ja'alna muqimis shalah, jadikan kami orang yang menegakkan salat berjamaah ya Allah. Jadikan anak-anak kami orang-orang yang menjadi imam bagi orang yang bertakwa, tetap dalam istiqamah dalam agama-Mu ya Allah. Allahumma rahmna bil Qur'an, rahmati kami dengan Al-Qur'an. Waj'al qulana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, jadikan Qur'an itu sebagai imam kami dalam hidup, pembimbing kami dalam gelap, penerang kami dalam gulita ya Allah. Saat kami menghadap-Mu sendirian, tak ada yang dapat memberikan syafaat, di antara yang bisa memberikan syafaat Al-Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana dhihaba husnina, jadikan Qur'an sebagai pengusir gundah gulana kami. Wa ghumumina wa humumina, jadikan Al-Qur'an sebagai penenang jiwa hati kami. Allahumma anzalis sakinata wassalamata wal barakah ala hadhil jamaah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah itikaf ini ya Allah. Allahumma ja'alna minal muta'abbina bijalalik, jadikan kami termasuk orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Kami berjumpa karena Engkau di dalam rumah-Mu, Masjid Agung An-Nur. Kami pun berpisah karena Engkau, karena kematian yang memisahkan kami ya Allah. Allahumma la tu'akhizna inna sina wa akhta'na, Rabbana la tu'akhizna inna sina wa akhta'na, andai kami silap, andai kami salah, jangan hukum kami ya Allah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alladhina min qablina, jangan kau timpakan pada kami beban sebagaimana kau timpakan pada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi, jangan timpakan beban yang kami tak sanggup untuk memikulnya ya Allah. Arhamna rahmati kami, anta maulana, kau penolong kami. Warhamna anta maulana, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tak ada yang dapat menolong kecuali Engkau pada saat huru-hara hari kiamat, pada saat ruh dibalikkan ke jasad, hidup kembali. Tak ada yang dapat menolong kecuali Engkau. Unsurna, tolong kami ya Allah. Allahumma ansurna alal qawmil kafirin, tolong kami menghadapi orang-orang kafir. Wansurna ala al-qawmi zalimin, tolong kami menghadapi orang zalim. Wansurna ala al-qawmi al-munafiqin, tolong kami menghadapi orang munafik. Menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, merusak hubungan ukhwah, tolong kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim.